السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، بارك الله فيكم، وأخوات سكالين، بارك الله فيكنا. شكر الحمد لله كثير الله ربنا تبارك الرحمن. بعد الصبح ini Allah memberikan kita karunia-Nya yang tak terhingga. Rakaat al-fajr khair min dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di kala paginya. Berkahi umatku di saat paginya. Akan tetapi, sayang betul sebagian kaum muslimin salah tafsir. Mungkinkah juga dulu tidak disampaikan oleh para doa-doa para dai, oleh tuan-tuan guru, oleh ustaz-ustaz dulu? Ataukah juga memang karena umat ini telah jauh dari agama Allah? Ada orang yang mengatakan, biarlah pagi ini diberkahi Allah, maka kalau pergi kerja itu pagi-pagi lagi pergi, siap salat subuh langsung pergi. Kalau kami di sana ada yang pergi motong kayu. Tambah pula alasannya pagi itu getahnya masih banyak dia di luar. Beginilah ranamnya dunia ini, Pak. Yang berjualan juga begitu, pagi-pagi ini kita bukakan lagi kedai kita. Berkah. Iya, Pak. Bahkan ada pula yang berprinsip, ikhafillah barakallahu fikum, jauh sebelum salat subuh, sebelum burung bangun kita harus bangun. Betul. Tapi sayang, ia hanya memanfaatkan untuk perkara duniawi dan Allah tak pandang sedikit pun kemuliaan padanya untuknya. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti itu, yang berdoa seperti itu, maka kita harus belajar dari Nabi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan. Dalam semua perkara kita begitu. Jangan hanya mengambil petuah Nabi, sabda Nabi, tapi tidak mengambil bagaimana praktiknya Nabi. Kita harus belajar Nabi bagaimana mempraktikkan apa yang beliau sebutkan itu, yang beliau nasihatkan itu seperti apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala setelah salat subuh yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan yang beliau amalkan, yang beliau contohkan kepada umatnya, wallahi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk pergi bekerja setelah salat subuh atau sebelum salat subuh. Sama sekali tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan musallanya. Apa makna musalla? Apa makna musalla? Ada yang tahu? Tanah lapang satu. Satu lagi. Tempat salat. Tempat salat di mana? Di masjid. Nah. Siapa yang tahu lagi makna musalla? Sebagian asy-syekh para ahli ilmu menyebutkan musalla yang ada di Indonesia ini. Itu ya, ini semua para ulama menyebutkan begini. Itu masjid. Dan tapi makna musalla yang satu lagi adalah umpamanya antum punya kantor, disediakan oleh pemilik kantornya tempat salat, itu musalla. Adapun yang lain dari itu, yang tanahnya sudah tanah wakaf, yang sudah dikumandangkan azan lima waktu di sana, itu secara hakikatnya adalah masjid, tapi tidak masjid jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan musallanya, tempat salatnya, maksudnya masjid, hatta tatlu'u asy-syamsu hasna, hingga terbit matahari secara jelas atau terang. Apa pekerjaannya? Berzikir, memberikan nasihat kepada para sahabat. Saya telah pernah bahas beberapa dulu ya, meneladani keseharian Nabi, pilar kejayaan umat. Silakan dengarkan lagi. Tak kurang dari 12 pekerjaan Nabi setelah salat subuh. Ikhwafillah barakallahu fikum. Di sana dilipat gandakan bersama santri, kami membaca kitab Yaumun fi baitir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Edisi Indonesianya, sehari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bertekad, Pak, insyaallah selesai kitab ini, nah, bolehlah kita sambung. Selesai buku kecil ini. Ini terjemahan ini kurang bagus menurut saya. Ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Termasuk nama penulisnya pun yang saya lihat dalam kitab Arab, Pak. Ambilkan kitab Arab yang kertas-kertas. Ikhwafillah barakallahu fikum. Yang kertas-kertasnya, berkas-berkas itu yang tadi mana? Semuanya. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum. Selesai ini, nah, kita sambung nanti. Oh, dah menunjuk. Untuk antum. Pegang aja. Nah, ini dia, Pak. Kalau mau minta sama akhirnya. Aksaru min alfi sunnah fi yawmi wal laylah, lebih dari 1001 sunnah, 1000 sunnah dalam sehari semalam. Tolong dari kita yang telah menisbatkan diri kepada sunnah Nabi, yang telah mencintai sunnah Nabi ini, dan sejatinya setiap muslim haruslah begitu, mestilah begitu. Kita harus paham sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam kesehariannya seperti apa? Makanya kalau di sana nih dah wajib kita hafalkan santri-santri. Anak-anak itu ya dah wajib kita hafalkan. Siapa hafal kasih hadiah? Siapa hafal kasih hadiah? Nah, sama anak-anak itu begitu kita di sana. Asal dapat jawab pertanyaan 2000. Kalau sulit pertanyaannya 5000. Nah, baik. Ikhwafillah barakallahu fikum. Dan tak sekedar kita baca. Kita baca, kita pahami. Naddarallahu imra'an man sami'a maqalati. Kata Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala membaguskan wajah orang yang mendengarkan ucapanku. Antum ini didoakan oleh Allah. Tenang saja. Saya tidak gagal. Tidak apa-apa. Antum Allah doakan. Dibaguskan wajahnya orang yang mendengarkan sabda Rasulullah. Allah Karim. Fawa'aha. Fawa'aha. Lalu dia memahaminya. Nah. Tidak yang bawa aja yang kerta-kerta. Kemudian dia memahaminya. Nah, jadi paham. Jadi dengarkan, pahami. Oh, begini. Dan kesempatan di majelis ilmu ini untuk memahami. Kalau enggak paham kita tanyakan. Ilmu itu innamal ilma bit ta'alluq. Ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Mempelajari ilmu tersebut. Maka kata-katanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wasilah menuntut ilmu itu banyak, akan tetapi yang penting diantaranya adalah talaqqi, mendengarkan langsung dari lisannya guru. Baca dapat ilmu, tapi menyimak dan duduk langsung di majelis ilmu di samping barakahnya besar, kita juga mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kemudian wahafizaha, dan dia menghafal. Hafalkan. Menghafal itu banyak. Tak semuanya bisa kita hafalkan, Pak. Ilmu ini bagaikan lautan luas yang takkan pernah habis-habisnya. Law kana al-bahru midadun bi kalimati rabb. Sekiranya lautan yang ada nih, Pak, ditambah lagi dengan lautan-lautan yang lain untuk menuliskan kalimat Allah, tidaklah akan tertuliskan kalimat Allah itu telah habis, Pak, tinta yang lautan-lautan yang ada. Allahu Akbar. Ilmu ini luas. Tak semua kita bisa menguasainya. Maka ambil al-aham fal-aham. Yang poin-poin pentingnya apa? Ini kita butuh bimbingan para ulama. Sudah hafal yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Hafalkan doa-doa. Makanya di poin pertama Asy-Syaikh di sini menyebutkan bagaimana fadilah atau keutamaan mengamalkan sunnah Allah Karim. Di antara fadilah mengamalkan sunnah, kata beliau di sini, apabila kita tinggalkan, apabila kita amalkan sunnah di laman berapa di sini, maka seseorang akan tertinggalkanlah bagi dia perkara, akan dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus ke dalam bid'ah, di laman 14 di buku ini. Oh, tidak ada yang buat buku ya Allah Karim. Ada caranya supaya dapat ada bukunya nanti, Pak. Pertama beli, kedua titipkan sama saya uangnya, nanti saya belikan bukan baru. Titipkannya yang banyak uangnya, titipkan 200.000 sekalian, nanti saya kasih semua. Ikhafillah barakallahu fikum. Buku kecilnya. Santri kita di sana saya wajibkan bawa kemana-mana, dicuali dalam mesin. Hafal. Kita tua-tua ini susah, Pak, menghafal. Baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Susah kita. Tapi apabila kita baca terus menerus, bisa karena terbiasa. Ilmu itu hakikatnya adalah, Pak, yang bisa bawa masuk WC itu ilmu tu. Itu dah lekat dia ilmu sama kita. Kalau belum bisa bawa masuk WC, lagi belum ilmu kita. Ilmu di kitab. Nah, tapi jadi juga lah. Nah, itu yang sampai pada hakikat. Yang bisa bawa masuk WC itu apa? Hafalan. Quran tak boleh bawa masuk WC. Tapi hafiz Al-Quran, hafal seluruhnya Al-Quran, boleh dia masuk WC. Allah karim. Ikhwafillah barakallahu fikum. Dan ini tingkatan yang ketiga dalam belajar. Yang keempat adalah ballagha. Dia menyampaikan ilmu tersebut. Sama siapa? Tak mesti di depan. Sampaikan sama orang lain. Sampaikan sama anak dan istrinya. Dan hendaklah dalam penyampaian tersebut luas pula pemahaman kita. Dan hafal pula. Nah, begitu. Ikhwafillah barakallahu fikum. Jadi kalau tak dia dapatkan tangga ini, bahaya. Dia dengar, dengar langsung. Tak langsung-langsung sampaikan saja. Pahami dulu. Oh, ada yang menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Main hantam saja, sampaikan apa semuanya. Tidak, pertama pastikan dulu betul tidak anninya dari nabinya. Kalau tidak betul dari nabinya, tidak boleh pak. Saya pernah menjumpai seseorang beberapa waktu dia di markis kita kemarin. Seenak-enaknya saja ngapal menyampaikan hadis begini-begini. Waktu daras, waktu pelajaran, saya sampaikan bahayanya menyampaikan hadis kalau tidak sesuai dengan diucapkan Nabi. Alhamdulillah saya dengar tak kurang ya. Tak sembarangan. Nah, jadi poin pertamanya dengar, kedua pahami, ketiga hafalkan. Paskan tangganya. Kalau tidak pas langsung naik saja, ini bahaya. Tidak hikmah dalam dakwahnya. Nah, begitu. Ini tangga ini disebutkan para ulama. Ikhwafillah barakallahu fikum. Nah, jadi solusi kita yang tua-tua ini, cari buku ini nanti pak. InsyaAllah kita tamat ini. Kalau kajian maghribnya nanti, kalau pengen nasihat dan yang lain-lainnya, kajiannya tematik Arab, tidak apa-apa. Kadang-kadang juga ada maslahatnya. Yang baru-baru ngaji, kadang-kadang pengen tersentuh hatinya. Baik, insyaAllah ya. Kalau pengen juga kitab pun boleh, insyaAllah kita jabarkan. Nah, dan itu pun gak, yang gak bahasa Arab kita gak ada buat nih. Ini paling mudah nih pak. Pengen bahasa Arabnya minta sama akhiri. Baik, ikhwafillah barakallahu fikum. Begitulah tangga-tangga kita, kita pahami. Dan nanti setelah selesai ini, kita insyaAllah lanjutkan dengan yaumun fi baitir Rasulullah tadi. Fi baitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari di kediaman Nabi. Mengkaji sunnah ini pak, menurut saya, dari penjelasan-penjelasan para ulama, dari praktek-praktek para ulama, hendaklah kita menyeluruh. Bukan pengkajian sunnah dengan lawannya saja. Apa lawan sunnah? Ini paling mahir dia. Sunnah lawannya bid'ah, ya. Kemana-mana bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah gitu aja. Tidak begitu, jadi kaku gitu. Pahami bagaimana keseharian Nabi. Kalau Nabi berjumpa dengan orang begini, hatta berjalan Nabi seperti apa? Dalam kitab Yawman fi Baitir Rasul, bagaimana Nabi menghadapi anak kecil, bagaimana Nabi bersama keluarga istrinya di rumah. Allah karim. Sehingga dengan demikian, hadirlah seorang pemuda yang gagah, berjenggot, celana cingkrang, akhlak pun baik. Bukan seorang pemuda yang berjenggot, tampang bengis, celana cingkrang, marah-marah saja. Tidak begitu. Sunnah itu hadirkan dalam semua aspek. Kalau pengkajiannya hanya tentang bid'ah, bid'ah, bid'ah saja, asal pulang ke masyarakat, oh, tidak ada yang betul lah masyarakat sama sekali. Kaku. La ilaha illallah. Maka pengkajian tentang manhaj harus diiringi dengan akhlak dan pemahaman. Maka di sana tangga yang pertama kita di dalam talabul ilmi ini tadarruj. Kalau tidak tadarruj, tidak bertangga, bahaya. Kita para ulama menyebutkan begitu. Para ulama menyebutkan begitu, tidak bertangga, bahaya. Kalau pengen bukti, baik. Kurikulum anak kelas 6 SD berikan ke anak kelas 2 SD, gimana kira-kira? Bingung dia, Pak. Kita juga begitu. Maka di sana, untuk di sana berikan manhaj dalam muhadharah-muhadharah begitu, kemudian tanamkan dulu akhlak, akhlak yang baik. Nanti bahaya dia pulang ke masyarakatnya, ngaji dengan masyarakatnya, duduk bercengkrama dengan masyarakatnya, langsung tegak pinggang saja mengatakan bid'ah itu. Seperti ada seorang pemuda di tempat kami, baru-baru ngaji gitulah. Sekarang tidak di sana lagi. Selesai sholat zuhur, duduk aja, dijulurkan kaki seperti bos lah, jenggot panjang nih. Tanya masyarakat, tanya orang yang masih sudah siap, baru siap sholat itu, kenapa? Bos, cuma segitu dibuat Rasul, katanya. Cuma begitu aja dibuat Rasul, katanya. Selesai sholat, dan la ilaha illallah, tidak begitu. Sabar, Pak. Sabar. Saya pun di sana sholat di masjid-masjid masyarakat. Ini saya berikan faedah dulu agar hikmah. Di masjid-masjid masyarakat itu saya tahan diri untuk tidak beranjak dulu, Pak, dari tempat itu sebelum mereka menyelesaikan wirid-wirid yang mereka, yang pemahaman kita Nabi tidak pernah membacanya, tidak mengamalkannya dengan praktek yang seperti itu. Tapi tahan dulu, sebab ada satu sunnah yang nak kita amalkan. Apa sunnah? Menjalin ukhuwah dengan mereka. Kita nak salam dengan mereka, Pak. Wallahi, para ulama telah menyebutkan ada sunnahnya salam dengan orang-orang yang baru kita jumpai, atau dengan orang yang satu saf dengan mereka yang tadinya belum sempat salam. Tapi bukan berarti setiap selesai sholat salam, walaupun dah sebelum sholat masih salam, tidak begitu. Tahan. Ini udahlah amalan dia aneh saja di tengah-tengah masyarakat, tambah lagi dengan cara dia yang aneh. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jangan engkau jadikan sunnah yang sudah berat manusia ini untuk menerimanya. Sunnah ini berat untuk menerimanya, paham? Saking kaburnya, saking dahsyatnya fitnah dan syubhat di zaman ini, jangan pula engkau berikan dengan cara yang sulit pula untuk menerima. Tahan. Assalamualaikum. Sabar. Allah Karim. Maka saya ingin bertekad kapan-kapan akan menyampaikan satu tema kajian tentang belajar berdakwah dari ulama kibar. Belajar berdakwah dari ulama kibar. Dakwah itu bukan begini saja, Pak, antum bisa berdakwah. Bagaimana menjumpai orang-orang tua nih? Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak. Gimana? Laisa minna man lam ya man lam yuqir kabirana wa la yarham saghirana, kata Rasul. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Oh, begitu. Ini harus dipaham. Makanya tangganya saya buat di sana. Salah satu dalam bab ini, selesai kitab ini meneladani keseharian ini. Selesai kitab itu Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam kitab ini harta cara berjalan Nabi disebutkan. Bagaimana Nabi berjalan disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidur dalam masjid, tapi bagaimana cara tidur Nabi disebutkan? Begitu. Dipaham kita. Hadir dalam diri kita. Sosok Nabi itu begini. Rawat riwayat-riwayat. Allah Akbar. Begini kita mencari menteladani Nabi. Hatta sorban Nabi disebutkan seperti apa? Saya tes ikhwan di sana, enggak ada yang tahu sorban Nabi seperti apa. Allah Karim. Dah lama bertahun-tahun mengkaji sunnah, sorban Nabi tak tahu. Bukan begini sorban Nabi itu, Pak. insyaallah di kitab Syama'il Muhammadiyah. Mohon doakan. Semoga Allah mendoakan, semoga kita sampai ke sana. Sebab pilar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ada tiga pilar penting yang hadir dalam diri mereka sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Catat paham. Yang pertama, Nabi menanamkan keyakinan dalam hati para sahabat kepada Allah. Pilar pertama. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Begitu. Pilar kedua. Saya ringkas saja. Ini bukan imam. Dia beliau tanamkan sallallahu alaihi wasallam keyakinan ke dalam hati para sahabatnya, keyakinan dengan akhirat. Kalau sudah yakin dengan akhirat, Allah Karim. Mudah, Pak. Kalau antum tanamkan keyakinan dengan akhirat ke tengah keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, Allah dahsyat sekali. Istri antum berpikir, Pak, beli-beli barang pernak-pernik rumah tangga itu tak sembarangan saja. Dia mikir, ini manfaatnya apa? Uang kita di mana? Pengen buat misalkan apa? Ini apa namanya? Hah? Plakon. Plakon. Sangat bahasa kaminya sana loteng. Baik, ikhwati la barakallahu fikum. Dia mikir, ini sesuai tak dengan ekonomi kita? Ini habis uang sekian, mending saya umroh nanti sama-sama saya tercinta. Mikir akhirat. Anak-anak antum mungkin datang, ya tapi saya pengen beli mobil besok begini. Ya, anak-anak biasa masukkan. Ada kendaraan yang lebih bagus dari itu, nak. Apa? Kendaraan nanti dalam surga. Kita bisa terbang nanti di sana. Allah Karim. Dia mikir, masukkan sejak kecil begitu. Allah Akbar. Ini yang pilihan kedua. Ketiga, apa, Pak? Keyakinan kepada Allah ada. Keyakinan dengan akhirat hadir dalam hati mereka. Pilihan yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Kira-kira apa, Pak? Kira-kira saja. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Hadirnya sosok teladan di tengah-tengah mereka yang bisa mereka contoh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri kalian sosok teladan, pada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang sempurna. Sebab bukan hanya sekedar pemahaman, tapi juga hadir sosok yang bisa mereka teladan. Hari ini Rasul tiada lagi. Hari ini Rasul tiada lagi. Bumi yang hari ini tengah rusak dengan ahli-ahlinya. Sejumlah para pakar telah memikirkan bagaimana memperbaiki bumi ini kembali. Wallahi semua teori yang ada hanyalah teori semu belaka. Yang benar hanya teori yang datang dari langit, yang telah Allah jamin melalui lisan Rasulnya, lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan sesat kalian selamanya. Ini kalimatnya lan, bukan la, sekali-kali tidak akan maknanya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Untuk itu, Pak, kita harus hadirkan dalam diri kita sosok Rasul itu begini. Karena yang hanya tidak ada salah sama sekali itu Rasulullah yang Allah rekomendasikan kita, yang telah sempurna sejak beliau, sejak turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum di haji wada dan hari Jumat. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Setelah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan telah aku ridai Islam sebagai agama. Baik, sempurna. Kalau antum berguru dengan para ustaz-ustaz, apalagi ustaz-ustaz kecil seperti saya nih, ratusan bahkan ribuan kesalahan akan antum dapatkan. Akan tetapi yang kita teladani, Pak, kullu yukhadhu wa yurad min qawli ila sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, semua bisa ditolak ucapannya, diterima ucapannya kecuali pemilik kubur. Maka hadirkan dalam diri kita, pelajari bagaimana sifat Nabi, akhlak Nabi, begini Nabi berbuat, begini Nabi minum, begini Nabi duduk, begini Nabi bersama istrinya. Allah Karim, itu insyaAllah, Pak. InsyaAllah kita lanjutkan baca kitab ini dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita baca, kita tamatkan, tapi lama juga tamatkannya, Pak, ya. Sabar, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan kitab-kitab berikutnya, insyaAllah ta'ala. Ikhufillah barakallahu fikum. Kemarin sudah sampai pada poin apa? Sudah 2 bulan saya tak sini. Rekamannya siapa yang dengar? Sudah poin apa kemarin? Ahli. Sampai wudu. Sudah selesai wudu. Wudu itu sudah selesai. Wudu itu sudah selesai. Ingat sampai poin apa? Nyala-nyala jari. Nyala-nyala jari. Naam. Tahlilu asabi'il yadaini wa rijlain. Baik. Kita Arabnya di halaman 12. Yang terjemahnya halaman 6. Sekedar mengulang biar nyambung. Sunnah-sunnah berwudu, membaca bismillah. Ini sunnah ini yang tidak wajib, ya. Yang maksudnya yang mas atau sebagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentang bukan rukun, nah inilah. Bukan rukun. Baca bismillah, dan saya berkeyakinan baca bismillah ini wajib. Berdasarkan hadis la wudu aliman lam yuzkir ismallahi ta'ala alaih, tidaklah dianggap wudu orang yang tidak membaca bismillah. Nah, ini wajib, Pak. Tapi kalau lupa, alhamdulillah insyaallah tetap sah wudunya. Jadi baca bismillah, baca bismillah saja, Pak, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan pada saat pertama kali berwudu. Kemudian memulai dengan berkumur-kumur dan beristinsyaq. 4. Membuang air melalui hidung dengan tangan kiri. Istinsyaq, masukkan air hidung tangan kanan, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Jadi masukkan air dulu, kemudian keluarkan. Jangan tak keluarkan, Pak. Kelima, berkumur. Berikutnya 6. Saya lanjutkan. Bersiwak. Siwak. Dengan kayu siwak yang dulu sudah saya perlihatkan. Kemudian membasuh sela-sela jenggot yang tebal saat membasuh wajah. Baik. Kemudian membasuh kepala, mencuci, afwan, bukan membasuh. Menyapu. Menyapu kepala. Sunnahnya menyapu kepala, sudah saya uraikan dulu. Ada yang berpendapat boleh begini. Pak, agama ini kalau bisa amalkan yang paling utama dan yang paling selamat. Ambil air, kemudian sapukan dari depan sampai ke belakang, kembalikan ke depan, masukkan ke telinga. Ada dua cara dalam mengambil air. Dalam riwayat Imam Muslim, hanya dengan satu kali ambil, usapkan air, tangan ke air. Jadi kepala sama telinga sama sekali. Tapi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, boleh ngambil air baru. Para ulama ada yang menggabungkan kedua hadis ini, boleh ngambil air baru, tapi yang sering dilakukan Nabi adalah cuma langsung mengusap dari kepala ke telinganya. Baik. Berapa kali? Sudah saya uraikan. Sudah saya uraikan dahulu, satu kali. Akan tetapi boleh tiga kali, Ustaz. Para ulama khilaf. Bolehkah tiga kali? Para ulama khilaf. Ada yang menyatakan tidak boleh, bahkan ada yang menyatakan sampai pada titik bid'ah. Kalau dalam perkara ini kita pahami seluk-beluknya, ringkasannya, karena dulu sudah saya uraikan, saya lebih cenderung berpendapat karena adanya riwayat di dalam Sunan Abi Dawud yang kita dapatkan. Syekh Abdul Aziz Badawi dalam kitabnya Al-Wajh Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz juga mencantumkan boleh tiga kali. Karena berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud tiga kali. Akan tetapi para ulama ada yang menggabungkan al-jam'u baina adillah. Sesekali tiga kali, hukum asalnya cuma satu kali. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, cara penggabungan yang beliau lakukan untuk yang tiga kali itu agar sempurnanya usapan aku itu. Jelas perkaranya? Jelas Pak ya? Baik. Jadi ada sebagian kitab, ya, kalau sebagai asastizah, ada yang membid'ahkan untuk yang tiga kali. Tapi wallahi ada riwayatnya. Silakan rujuk kitab Al-Wajiz Fiqhi Sunnah atau Sunan Abi Dawud. Nah. Kemudian membasuh sela jari, jemari tangan dan kaki. Sampai ini kemarin. Sela jari-jari tangan kaki. Baik. Kemudian melakukan pembasuhan lebih dari satu kali hingga tiga kali basuhan di bagian wajah, tangan dan kaki. Berikutnya, mengucapkan dua kalimat syahadat usai berwudu, yakni sebagai berikut. An-nuktu bi syahadataini ba'dal faraghi min al-wudu. Wudu, maksud. Mengucapkan dua kalimat syahadat setelah selesai dari wudu. Bi ay yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini berdoa apa? Selesai berwudu ucapkan doa ini. Mengangkat tangan, Ustaz. Nah, gimana kira-kira? Yang saya yakini tidak mengangkat tangan, Pak. Ustaz, ada riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu angkat tangan, iya ada, Pak. Tapi apabila diteliti para ulama, ulama telah meneliti, ternyata doanya bukan doa wudu yang dia baca, berarti berdoa lain Nabi. Kalau berdoa lain, hukum asalnya mengangkat mengangkat tangan. Abi. Buah mengucapkan kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Thamaratuha, buahnya. Illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyat. Thamaniyat. Afwan, thamaniyat. Melainkan akan dibukakan baginya delapan pintu surga. Yadakhulu min ayha syaa, yang ia bisa masuk dari jalan mana saja, dari pintu mana saja yang ia suka. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Allahu Akbar. Pintu mana saja dia masuk bisa. Ini dahsyat, Pak. Pintu mana saja pengen masuk kita surga, ke surga bisa. Kalau tidak percaya, antum dahsyatnya coba aja doro banyak-banyak, atau ada cara banyak-banyak. Pengen buang hajat kita ke WC. Wih. Si fulan datang. Beri lewat-lewat. Silakan, Pak. Silakan lagi si fulan. Disilakan kita masuk WC pintu mana saja yang kita suka. Padahal orang lain pada ngantri kita enak saja. Buang air saja ke WC, pengen masuk pintu mana saja senang hati. La ilaha illallah. Apalagi kalau masuk surga pintu mana saja. Allah Karim. Kemuliaan yang Allah berikan. Ngantri WC aja susah kita. Allahu Akbar. Baik, nah. Kemudian Yang ke-14 dari sunnah wudu ini, al-wudu'u fil baiti. Wudu di rumah. Kalau pengen pergi ke masjid, Pak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahara fi baiti thumma masha ila baiti min buyutillahi ta'ala fayaqdi faridatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Rahu Muslim. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan salat wajib, maka dengan dua langkahnya, salah satunya dia akan hapuskan kesalahannya dan satu langkah lagi akan ditingkatkan derajatnya. Allahu Akbar. Ini riwayat Imam Muslim. Langkah kita itu, Pak, mengangkat derajat kita. Oh, bagaimana Ustaz kalau kami yang pakai mobil ini? Kira-kira gimana? Mudah-mudahan saja. Jangan pula nanti jauh rumah saya, Ustaz. Nah, hadisnya kan ke langkah. Saya tidak dapat, oh dapat insyaAllah keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Makanya sebagian ahli ilmi menyebutkan kalau rumah kita dekat, tak usahlah pakai jalan saja, Pak. Di antara perkara yang juga dianjurkan, ya, ya kita berjalan kaki ini jangan ditinggalkan. Ini kalau saya tidak silap sebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibun Nabawi. Dekat rumah kita jalan kaki, sehingga zahir nasnya kita dapatkan. Tapi jangan pula jauh-jauh, Pak. Kenapa nak? Ya, kenapa, Ustaz? Begitulah. Ikhwah fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-15, adal menggosok-gosok. Huwa imrarul yadi 'alal 'adwi min ma'al ma'i aw ba'di. Yakni mengusap-ngusapkan tangan ke salah satu anggota wudhu bersamaan dengan membasuh air atau sesudahnya. Au ba'da. Nah. Jadi ketika kita menggosok tangan, kita nyiramkan air tangan, gosok-gosok. Hatta para ulama di antaranya Imam Malik menyatakan wajib ad-dalq ini, Pak. Dia mewajibkan, beliau mewajibkan. Wajib ad-dalq. Jadi wudu itu jangan mungkin gitu saja. Sunnahnya begini. Mufaedah juga, taib faedah duniawinya. Saya punya buku dan saya kenal dengan penulisnya. Manfaat wudu perspektif refleksologi. Refleksologi itu nih, ayah. Oh, ternyata manfaat nih, gosok-gosok tangan nih. Allah Karim. Baik. Apa susahnya, Pak? Apalagi kalau seandainya musim-musim hujan kayak gini, kadang lumpur, digosok-gosoklah kaki itu dulu. Sebab bahaya nanti kalau tidak sampai air, Pak, kena lalainya kita. Rasul pernah marah, hadisnya dikeluarkan, dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Wailul lil aqabi minan nar. Wailah, celakalah bagi orang yang tak kena tumitnya saat berwudu, tak terkena, ada sekitar sebesar dirham, sebesar gini, sebesar dirham, tidak terkena wudu kakinya. Rasul berteriak. Ini hadis dalam Umdatul Ahkam. Berarti kalau Umdatul Ahkam hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Ikhwah fillah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Mungkin juga ada lab di sana atau apalah. Ikhwah fillah, barakallahu fikum. Kaki saja begitu, wajah juga iya. Kaki yang digosok-gosok apalagi wajah. Makanya kalau yang belum ngaji betul istrinya atau ada perumahan, ini wajah semuanya wajib untuk dikenakan, sampaikan air ke sini. Jangan pula nanti berwuduk di rumahnya, karena di rumah itu kan disunahkan bersolek depan suami. Kalau di luar tidak boleh, Ya. Karena wanita itu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila wanita itu keluar, syaitan menghiasinya. Untuk semakin terpedaya anak manusia dan terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Yang paman berwuduk di rumahnya, lagi pakai bedak-bedak dan lain-lain sebagainya, misalkan begitu. Atau pakai gincu, begitulah misalnya. Nanti kalau berwuduk, jangan pula bibirnya, apa bahasanya itu, dilempap, atau betul bahasanya ini? Tidak ada. Ditutup bibirnya gitu. Nah gini, dia berwuduk begini. Nah. Ditutupnya Pak. Saya sebut jangan dilempap. Bahasa Indonesia bagian sana nih. Ya. Jangan itu, ini kena. Wajib kena. Ini ingat kan nih. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ah begitu. Baik. Kemudian. Al-iqtisadu fil ma' hemat dalam menggunakan air. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil mud, muttafaqun alaih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud. Siapa yang tahu satu mud itu berapa? Satu mud itu berapa? Gini. Ini ukuran begini. Bayangkan Pak. Berarti segelas ini kan Anda nyampe. Gini Pak. Khafilah barakallahu fikum hemat. Saya teringat dengan Syawahid bin Abdul Salam Badi. Dalam bukunya yang menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dalam bersuci, salah satu beliau sebutkan ini. Allah Karim. Demikianlah Pak, apalagi musim kering air, musim panas. Kita hemat betul. Hemat betul ya. Maka kalau bisa untuk tempat gayung wudhu itu, kalau kecilkan aja gayungnya. Hemat. Oh, tak Arab itu susah air sana, pantaslah kita di Indonesia banyak airnya. Enggak begitu. Agama Allah ini untuk sekalian alam, di mana bumi terbentang, Pak. Sebab air itu akan diminta juga pertanggungjawaban. Saya sebutkan yang sudah sering saya sebutkan kisahnya. Antum juga aja udah tahu. Ustaz Yazid itu Pak, datang tamu ke rumah beliau, disodorkannya teh. Kemudian dah habis teh itu, air teh itu, dia bawa ke belakang, terlihat di muridnya. Kemana lah Ustaz? Ternyata dimasukkan ke dalam bak mandinya. Masya Allah. Saya kira tidak ada air. Alhamdulillah. Baik. Ada dosa pelan. Saya kira tidak ada air tadi, berat. Tidak berat, ringan. Ta'ifa fila barakallahu fikum. Dia masukkan ke dalam bak air. Kenapa Pak? Ini air masih bisa dimanfaatkan. Kalau dibawa mandi, air teh kan tidak bisa. Tapi masukkan dia dulu. Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahbil al-khabath. Apabila air dua kula, tidak mengandung najis lagi dia. Begitu. Demikian dahsyatnya para ulama mengamalkan itu. Kalau belajar sunnah itu Pak, penerapan-penerapan yang seperti ini yang dicari-cari. Begitu. Allah Karim. Semangatnya para ulama dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak main buka saja kan. Keluar banyak-banyak la ilaha illallah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wallahi semua nikmat pasti akan ditanya nanti di hari akhirat kelak. Antum bisa membuat satu tetes air saja, wallahi kita tidak bisa Pak. Wallahi kita tidak bisa. Belajarlah sedikit dalam berwudu. Belajarlah sedikit dalam berwudu. Belajarlah sedikit demi sedikit mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara dari bangun tidur hingga tidur kita kembali Pak. Saya jadi teringat dengan Syekh Muhammad Dadaw Asy-Syinkiti, salah seorang ulama muda dari Mauritania. Dahsyat. walaupun tak terkenal seperti Syekh Ubas, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, tapi wallahi beliau telah sekaliber ulama muda sekaliber dunia, berkaliber dunia. Beliau ni Pak dahsyat. Saya berhayal, bercita-citalah gitu. Santri kita semoga bisa talaqqi mulazamah sama beliau besok. Saya sangat suka sama beliau. Silakan Syekh Muhammad Dadau Asy-Syengkiti akan keluar nanti. Banyak durusnya, banyak rekaman. Beliau ni kuat dalam mengamalkan sunnah. Beliau pakai sorban. Beliau ini tidak pernah terlihat tidur, saking dahsyatnya beliau mengamalkan sunnah, kecuali senantiasa berbaring ke arah yang kanan. Allah Karim. Kita tidak menjelang tidur aja begitu. Ah, capek adalah. Sunnahnya demikian. Ya. Sunnahnya begitu. Menggeleng ke arah kanan. Dari sisi kesehatan jantung kita jadi di atas. Sehat kita. Kalau ke arah kiri, tidak sehat. Ikhwafillah barakallahu fikum. Dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ikhwafillah barakallahu fikum. Tidur sama istri juga gitu, Ustaz. Sunnahnya begitu, Pak. Ikhwafillah barakallahu fikum. Baik. Nah, air. Timbul pertanyaan, boleh kalau mandi gimana airnya, Ustaz, banyaknya? Sedikitkan air. Berapa muat mandi Rasulullah? Hah? Berapa? Hah? Berapa muat? Terjadi perbedaan pendapat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sedikit mandi Rasulullah itu, Pak. Sedikit mandi Rasulullah. Cuma beberapa mud. Ada riwayat yang menyebutkan 4 mud. Timbul pertanyaan, bolehkah kalau lebih dari itu, Ustaz? Atau timbul pertanyaan, gimana, Ustaz? Saya mandi wajibnya, ha? Masa mandi cuma 4 mud, 4 ciduk begini? Tak cukup saya, Ustaz, sampu aja habis semuanya. Banyak. Taib. Gimana jawabannya kira-kira? Jangan jawabannya ngawur. Saya pernah mendapati jawaban yang ngawur sekali. Diceritakan kepada saya oleh seseorang. Ustaznya pernah ditanya, bagaimana mandi itu ya, Ustaz? 4 mud itu 2 mud nih, mandi Rasulullah 4 mud. Bagaimana mandi Rasulullah itu, Ustaz? Ya beginilah, sunahnya sedikit air. Bagaimana kalau tak cukup air? Ah, Ustaz ni pasang dalilnya. Dah cukup-cukupkan saja pasang makrifatnya, ah, dianggap cukup saja. Masa pakai pasang makrifat mandi? La ilaha illallah. Anggap cukup saja begitu. Dah, saking semangatnya mengamalkan sunnah, mandinya cukup sebanyak itu, walaupun ini tidak sampai air. La ilaha illallah. Wajib isadul ma' menyampaikan air ke seluruh kulit-kulit kita, Pak, dalam mandi wajib tersebut. Begitu. Ini nak mengamalkan sunnah yang wajib tertinggalkan, bahaya. Inilah enggak tahu kalau ilmu ini bahayanya, Pak. Ah, baik. Kalau begitu gimana caranya? Makanya kalau baca hadis, jangan baca hadis sepotong-potong. Dapat satu hadis, tanya ke ahli ilmu dulu. Atau jangan main hantam saja, Pak. Dapat satu hadis baru ada main hantam aja orang semuanya. Kamu enggak betul, saya aja yang betul. Jangan, boleh jadi ada hadis lain. Makanya para ulama dalam periwayatan ini, kaidah para ulama mengumpulkan seluruh riwayat dulu, Pak, baru disimpulkan. Lebih baik tawakuf saja. Ternyata ada riwayat lain yang sahih juga. Nabi berwudu lebih dari itu, beberapa liter. Allah Karim. Fahim tu? Ah, begitulah caranya. Jadi boleh lebih dari itu. Tapi hendaklah kita hemat, Pak. Hemat. Hemat. Ikhwafillah barakallahu fikum. Baik. Mana lagi? 17. Lagi apa ini, Pak? Membasuh melebihi, afwan. Bagusnya ada yang baca. Membasuh melebihi batas yang wajib dibasuh pada 4 anggota wudu, kedua tangan dan kedua kaki. Al-mujawazatu mahallil fardhi fil a'dha'il arba'ah. Melebihkan wudu itu pada tempat yang fardu dari anggota yang 4, dua tangan dan dua kaki. Jadi dua tangan dan dua kaki lebihkan, Pak. Li'anna Abu Hurairah tawadda'a fa ghassala yadahu hatta ashra'a fil 'adud. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi al-Yamani. Dia berwudu, beliau berwudu radhiyallahu an, lalu membasuh tangannya hingga sampai kepada 'adud. Adud itu lengan bagian atas. Dan kakinya hatta asy'af bisak, sehingga sampai ke pertengahan betisnya. Ke tempat yang paling sunnahnya pakai pakaian hadis. Nisbus saq sampai ke betis kita, Pak. Nah, gitu. Benar kan? Lalu Abu Hurairah menyatakan, summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah saya melihat Rasulullah berwudu, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Dan inilah penafsiran para ulama tentang makna firman Allah sebagiannya, tentang makna orang-orang yang berwudu itu akan dibangkitkan gharran muhajjarin, akan bercahaya nanti di hari akhirat kelak dengan sebab bekas wudunya. Maka barang siapa yang menginginkan, kata Rasulullah, falyutil ghurratah. Barang siapa yang menginginkan memperluas, memperpanjang cahayanya, perluas atau perpanjanglah cahayanya. Ah, lebih sampai sini. Lebihkan. Tapi jangan pula berlebih-lebihan, lebihkan sampai sini. Kenapa? Riwayat Abu Hurairah begitu. Baik. Paham itu? Nah. Barakallahu fikum. Kemudian setelah berwudu, salatu rak'ataini ba'dal wudu, salat dua rakaat setelah wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wudu yang kulakukan ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat tanpa hilang konsentrasinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Rahul Bukhari wa Muslim. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Uqbah bin Amir, illa wajabat lahul jannah. Di dalam hadis Uqbah bin Amir, dia berhak mendapatkan surga. Baik, ikhwafillah barakallahu fikum. Jadi salat dulu dua rakaat. Ini sebagian para ulama menyebutkan namanya salat sunnah wudu. Tapi lafaz salat sunnah wudu dari Nabi langsung tidak ada, Pak. Sama juga dengan salat tahiyatul masjid, tidak ada. Yang ada itu salat dulu dua rakaat. Salat dua rakaat ini. Salat apa saja boleh. Antum umpamanya salat setelah wudu langsung salat qabliyah boleh. Ah, begini cara. Tapi kalau tidak ada salat qarinah yang lainnya, salat sunat kita dulu dua rakaat, pengen diampuni dosanya, beginilah. Allah Karim. Bahkan setelah selesai wudu begitu lho, Pak. Sebagaimana riwayatnya siapa? Hah? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini Rasul pernah bertanya kepada beliau, wahai Bilal, amalan apakah dalam Islam yang paling engkau utamakan untuk mengamalkannya? Sebab saya telah mendengar suara sendalmu, terompahmu di dalam surga, kata Rasulullah. Allah Akbar. Maka Bilal menyebutkan, tidaklah saya berwudu baik kala siang ataupun malam, malam ataupun siang, melainkan saya salat dulu dua rakaat. Nah, begini keutamaan. Baik. Kemudian yang ke-19, isbaghul wudu. Melakukan wudu dengan sempurna, yakni wa huwa i'ta'u kulli 'adwin haqqo fil ghusli, fa huwa al-itlam wal istikmal al-a'dha'. Yakni semua anggota wudu mendapatkan bagian untuk dibasuh secara sempurna dan tuntas. Baguskan sempurna baik-baik, Pak. Ikhwafillah barakallahu fi. Seorang muslim bisa melakukan ini sehari semalam beberapa kali, banyak. Maka buah dari pengamalan ini, apabila diamalkan, samaratu tatbiqu hadhihi sunan indal wudu, fadilahnya, ia akan termasuk orang yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti afarihi. Barang siapa yang berwudu secara baik, maka akan keluar segala kotoran, maksudnya dosa, dari tubuhnya hingga mengucur, mengalir keluar dari sela jari jemarinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu Akbar. Keluar pak dosa-dosa kita. Timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, setelah berwudu boleh enggak kita lap ini? Kira-kira boleh pak? Hah? Boleh enggak kita lap? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Imam Nawawi menjelaskan, cuma dalam kitab yang kita punya ini enggak ada teks ini. Mungkin yang kita akan sempurna. Mendapatkan fadilahnya, ia mendapatkan derajat seperti ini karena ia berhasil menyelamatkan jiwanya dari jerat-jerat syaitan, menyingkirkan semua jerat-jerat tersebut, menjaga salatnya sehingga tidak lalai sedikit pun dalam salatnya, sehingga dengan segala kesungguhan dan konsentrasi ia selamat dari godaan syaitan. Amalkan semuanya, menghirup air ke dalam hidung, amalkan. Bahkan menghirup air ke dalam hidung ketika subuh itu mesti pak, ya. Karena syaitan bermalam di dua hidung khayshumnya ini, bermalam dia di sini. Setan tuh bisa nginap di sini. Jangan jadikan tubuh kita sarang-sarang setan saja. Bahkan orang-orang yang tidak bangun salat subuh itu bala syaitan. Syaitan telah mengincingi apa? Telinganya. Jangan jadi tempat WC-nya setan. Nah, begitu. Baik, ikhwafillah barakallahu fikum. Beginilah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah ketika berwudu. Betul-betul sempurnakan, pakai siwa dan lain-lain sebagainya. Kalau kebetulan tidak ada lagi siwa, boleh dengan apa yang ada, amalkanlah. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Atau pertanyaan? Lanjutkan dulu. As-siwa. Bersiwa dianjurkan bagi setiap muslim. Ada beberapa waktu. Walahu iddah. Iddatu awqati. Yatawasaku fiha al-muslimu fil yawmi wa laylah. Ada beberapa waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli salati." Kalaulah bukan karena khawatir menyusahkan umatku, pasti aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila dikumpulkan, kata Syekh di sini. Silakan tuh baca bahasa Arabnya, nanti yang lain pengen cepat ya. Dikumpulkan total beberapa kali seseorang muslim bersiwak sehari semalam tidak akan kurang dari 20 kali. Ia bersiwak setiap kali menjalankan salat 5 waktu, menjalankan salat sunnah rawatib, salat sunat duha, salat witir, salat yang pertama kali masuk rumah, karena yang pertama kali dilakukan Rasulullah saat masuk rumah. Saat pertama kali masuk rumah, afwan. Karena yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah masuk rumah adalah bersiwak, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dulu sebelum masuk rumah. Juga saat membaca Al-Qur'an, saat mulut bau mulut berubah, saat bangun dari tidur, saat berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara fadilahnya, keutamaannya, sebagaimana riwayat Ahmad, "As-siwaku mutahharatun lil fami, mardhatun lirabbi." Bersiwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridaan Allah. Allahu Akbar. Bersiwak ini pada dasar. Masuk rumah pun bersiwak. Buah penerapan sunnah ini, samaratu tatbiq wa hadhihi sunnati ridha Rabbi subhanahu wa ta'ala anil 'abdi. Keridhaan Allah Ta'ala itu yang pertama terhadap hambanya. Allah ridho. Allah ridho. Dengan kita bersiwa itu Allah ridho. Kemudian matharatun lil fam, menyucikan mulut. Dan ternyata ilmu kedokteran berhasil menyingkap bahwa kayu siwak itu mengandung berbagai unsur dan zat yang berguna untuk gusi dan untuk gigi dan gusi. Di antaranya adalah antibiotik. Kayu siwak itu, Pak. Saya tinggal dalam mobilnya. Kemudian zat pembersih. Pembersih. Kemudian zat pembersih gigi. Zat penyebar aroma dan penyedap mulut. Ambillah nanti kayu siwak itu, Pak. Tidak mahal harganya. Ada yang 8 ribuan, ada yang 5 ribuan. Nah, beli itu. Kemana-mana bawa. Ikhwasillah barakallahu fikum. Ini mudah. Pada pertemuan yang telah berlalu, saya telah terangkan perkara ini. Kita lanjutkan sunnah-sunnah memakai sandal. As-sunnatu fil libasil na'al. Ni'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimali liyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Jika salah seorang di antara kalian mengenakan sandal, hendaklah ia memulai dari yang sebelah kanan. Jika ia melepaskannya, hendaklah memulai dari yang sebelah kiri. Hendaklah ia mengenakan kedua sandalnya atau melepaskan keduanya. Tidak boleh pakai sandal sebelah saja, Pak. Tidak boleh. Pakai sandal saja diatur Islam. Sa'in Ubas orangnya buta. Diuji oleh muridnya, apakah Sa'in Ubas akan mengenakan sandal yang sebelah kiri dulu? Nah, disembunyikan yang kanan nih, Pak. Antum sudah dengar itu. Saya percepat. Makanya murid Sa'in Ubas memperhatikan. Ternyata Sa'in Ubas dia raba-raba dulu. Raba-raba di mana ini sandal. Kemudian melihat itu baru murid yang memberikan. Buta tidak mau juga mengenakan sandal sebelah. Oh, tidak ada kami pakai sandal sebelah, Ustaz. Iyalah, kalau dari rumah pakai sandal sebelah, udah bingung kali orangnya. Tapi di tengah jalan mungkin sandal antum putus, buka langsung, jangan pakai sandal sebelah tadi. Ah, begitu. Baik, ikhwafillah barakallahu fikum. Ini sunnah ini terus berulang-ulang kita lakukan dalam sehari semalam kita. Akan berulang-ulang memakai pakaian ya. Ketika masuk masjid, keluar masjid juga begitu. Makanya kalau masuk masjid ini perlu diperhatikan sunnahnya ada pakai kaki kanan, baca doa. Apa doanya? Apa doanya? Siapa yang apa? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ah, begitu. Ini selawat sini. Kemudian keluarnya dengan kaki kiri, tapi jangan langsung pakai sorong kan, tak kaki kiri itu kayak sandal. Nah, ini perlu perhatikan. Letakkan dulu kaki kiri itu, jangan sorongkan. Ah, keluarkan kaki kanan baru sorongkan. Ah, begitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena sunnahnya kaki kiri nampak sandalnya top langsung aja. Tidak begitu. Ada yang terlupakan. Ketika sunnahnya setelah selesai wudhu itu doanya ada beberapa, Pak? Setelah selesai wudhu. Afwan. Bukan selesai wudhu saya maksud. Selesai wudhu sudah. Selesai azan. Azan belum. Nah, kita lanjutkan dulu. Ihwafillah barakallahu fikum, beginilah. Sehingga seluruh gerak-gerik kita akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah-sunnah mengenakan pakaian, sunanul libas. Wa minal umuri allati, di antara umur-umur yang senantiasa takarrar, yang berulang-ulang, ma'a ghalibin nas fi yaumihim. Secara berulang-ulang dilakukan kebiasaan manusia dalam sehari semalamnya adalah mengenakan pakaian dan melepaskannya. Mungkin karena pakaian itu harus dicuci, atau karena hendak tidur, atau karena kepentingan-kepentingan lain. Mengenakan dan melepaskan pakaian juga memiliki beberapa sunnah. Yang pertama, mengucapkan ayyakula bismillahi sawa'an indal khala'i awil labis, bersamaan menanggalkannya ataupun memakainya atau melepaskannya. Karena Imam Nawawi menyebutkan membaca bismillah disunnahkan dalam setiap perbuatan. Baca bismillah dulu. Bismillah, cukup bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, Ustaz. Masa bismillahirrahmanirrahim tidak boleh? Kan lebih utama itu, Pak, Bu. Mengamalkan sunnah ini, kita mencontoh Nabi. Nabi mencontohkan cukup dengan bismillah saja, ada. Kenapa tidak mau lebih? Dah begitu saja. Nabi buat begitu, saya sayang sama Nabi. Saya buat seperti yang Nabi buat. Dah habis cerita. Nah. Yang kedua, apabila mengenakan pakaian atau gamis, kain atau sorban, biasanya Rasulullah SAW berdoa. Ini santri-santri di sana wajib menghafalnya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khaira ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan aku memakainya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan aku mengenakannya. Begitu, Pak. Kejelekan yang ada di pakaian itu kita berdoa. Mungkin banyak yang lain-lain. Atau keburukan tujuan kita dalam memakainya. Bahaya juga, Pak. Tujuan kita dalam memakainya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Karena bahaya di antara pakaian yang akan menjadikan bahaya bagi pemakainya adalah pakaian syuhrah, pakaian kesombongan. Boleh jadi kita pemakainya ini sombong. Bukan tak boleh pakai baju dan baju apa? Baju bagus bukan tak boleh, Pak. Bukan pula menilai seseorang warak tidaknya dari pakaiannya, tidak. Imam Zuhri dan para ulama, pakaian mereka cantik. Sebab ada satu dua pakaiannya yang cantik, mahal pula harganya. Ini bukan begitu, Pak. Siapa yang sanggup mengatakan Imam Zuhri dan imam yang lain pakaiannya yang mahal belum beli itu beliau tidak warak, tidak zuhur? Tidak boleh, Pak. Ada saatnya. Akan tetapi menimbang maslahat dan mudarat yang ada. Ahlul ilmi berjalan dengan ilmunya. Naam, wallahu a'lam. Kemudian memulai menggunakan sesuatu dari yang kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau kalian mengenakan sesuatu, mulai dari bagian yang kanan dahulu. Jadi mulai dengan yang kanan dulu. Idza labistum fabda'u bi aymanikum, mulai dengan yang kanan. Dengan yang kiri. Ada juga yang kiri itu ketika masuk WC. Nah, ini yang kiri. Yang keempat. Dia menanggalkan pakaiannya, wa yakhla'u thiyabahu wa sarawilahu, dan celananya, bil aisar summa al aiman, yang kiri dulu kemudian yang kanan. Nah, kiri dulu ketika menanggalkannya. Kalau mengenakannya yang kanan dulu. Jadi ketika menanggalkannya yang kiri dulu baru yang kanan. Baik. Ada saya. Ini apa panjang waktunya. Kita lanjutkan dulu. Ini yang terakhir. Sunnah-sunnah keluar masuk rumah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, saat masuk rumah disunahkan membaca bismillah dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian membaca salam. Baca bismillah dulu. Bismillah. Berzikir kepada Allah saat masuk rumah. Berzikir. Karena Nabi SAW menyebutkan, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ فذكر لله قال شيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال شيطان لا مبيت لكم ولا عشاء sebagaimana dalam riwayat Muslim. Apabila seseorang masuk rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuknya dan ketika makannya, syaitan berkata, tidak ada tempat menginap di sini dan tidak ada pula jatah makan malam. Ternyata setan cari tempat nginap di rumah kita. Maka kalau baca doa kita menyelam masuk rumah, Pak. Tidak ada tempat nginap kita sini. Begitu. Makanya jangan jadikan rumah kita seperti kuburan sepinya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu sepi, Pak, bukan. Ini menunjukkan kuburan bukan untuk tempat ibadah. Amin. Baik, ikhwafillah barakallahu fikum. Makan pun juga begitu, baca bismillah dulu. Kalau enggak ada makan untuk setan, dimakannya nasi kita berkurang, dia enggak. tapi banyak hal-hal yang lain. Ikhwafillah barakallahu fikum. Nah, kemudian membaca doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj bismillahi walajna. Ini yang dalam buku ini ada salahnya, ya. Yang betulnya adalah khairal mawlaj. Wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Itu doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu tempat masuk yang terbaik dan tempat keluar yang terbaik. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah juga kami keluar. Hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal. Makanya bahwa ini baca dulu. Kemudian barulah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkan salam ini betul-betul pula kan? Assalamualaikum. Salah tu kira-kira tidak? Ada yang menyebutkan kum ini maknanya tong sampah. Ini salam kepada kami. Apa? Kumnya sampahnya, tong sampah. Ini dia. Assalamualaikum. Ini baca Al-Quran atau yang lain ini jangan bawa logat logat Minang atau logat Ucu. Assalamualaikum. Nah, itu kan biasanya kita. Kita salah. Assalamualaikum. Ah, gitu. Pengen seni juga, Dek. Assalamualaikum. Nah, gitu. Assalamualaikum gitu. Kum titik. Kemudian menjawab salam juga begitu, jangan. Yang betulnya waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Nah, baik. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Kalau waalaikumsalam, nah, itu betul juga lah. Tapi assalamualaikum ini enggak tepat nih. Baik. Masuk rumah orang paling wajib itu Pak, jangan nyelonong saja. Kami sering kaget-kaget di sana Pak, nyelonong saja. Memang kalau Badawi itu ya, kalau di arah-arah Badawi memang kadang nyelonong saja masuk. Ini mungkin kadang dikiranya dia paman kita, enaknya ini rumah ponakan kita, enggak halal dia lihat istri kita. Maka enggak boleh seperti itu. Jadi kalau masuk rumah orang minta izin dulu, assalamualaikum, atau mungkin ada cara lain. Ya, udah besar kelapa ponakan saya nih. Udah berbuah rupanya aja. Oh, mama datang katanya. Akan gitu. Assalamualaikum. Nah, kan udah tahu kita. Jadi jangan nyelonong saja masuk. Enggak boleh. Atau diintip-intip aja enggak boleh juga, Pak. Makanya dalam kami belajar sama santri di sana dalam kitab Yom Fitr Rasul, Nabi mengizinkan, pernah Nabi mengintai orang-orang yang ngintip-ngintip di sela-sela itu, diizinkan oleh Nabi ditusuk matanya, sakit dia tak ada dosa bagimu, kata Nabi. Ah, begitu parah. Kalau sekarang celah-celah rumah itu kaca, jadi manalah dia, jangan, tak boleh ditemukan. Ini mau bertamu nih, makanya kalau mencari tamu tuh Pak, mencari tuan rumah tuh, mencari seorang yang muslim, mukmin, itu carinya di masjid. Masjid. Saya teringat kata Syekh Yazid, Syekh Utsaimin itu rahimahullah, Syekh Utsaimin, beliau tak mau sering-sering terima tamu di rumahnya. Ya. Kalau enggak perlu di masjid, enggak perlu di masjid, begitu. Sungguh sangat aneh kalau cari ustaz, kita cari di masjid enggak jumpa, itu aneh. Itu. Saya kalau ada ustaz seperti itu tidak saya terima hadisnya. Karena syarat hadis yang pertama itu ya, kata Imam Al-Baiquni yarwihi 'adlun thabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syarat pertamanya adil. Kata Syekh Utsaimin dalam mustalah hadisnya, adil tersebut istiqamatul din wa istiqamatul muru'ah. Istiqamah agamanya, istiqamah muru'ahnya. Jadi istiqamah agamanya, Pak. Itu syarat pertama. Bagaimana pula kita sebutkan bisa istiqamah agamanya sementara dalam Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa kata para sahabat, tidaklah kami meyakini orang yang salat subuh itu, yang tidak salat subuh itu melainkan orang-orang munafik, atau dia buat tempat salat di rumah untuk tidak salat di masjid, itu orang munafik. Salat yang paling berat kata Rasul dalam riwayat Muslim bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya. Berarti kalau ada ustaz tidak ada dia salat subuh dan salat isya, berarti dia ada salah satu ciri-ciri sifat munafik dalam dirinya. Itu kita terima lagi hadisnya. Allah dari. Nah, begitu. Makanya teman kita di sana ya pilih-pilih. Ustaz ada enggak dia salat subuh? Ceramah aja dia pandai, khutbah aja dia pandai. Salat asarnya enggak nampak dia lagi, ya. Enggak bisa kita tuh. Tayyib ikhafillah barakallahu fikum. Naam. Kemudian masuk rumah bersiwak. Masuk rumah bersiwak, Pak. Ini dahsyat. Makanya Rasul menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sampai dalam perkara ini Rasul hadir datang ke rumah istri-istrinya, datang sebagai seorang suami yang terbaik yang takkan pernah terlupakan oleh wanita manapun. Gitu. Dia bersiwak dulu agar harum. Allah karim. Begitu. Makanya dalam riwayat tentang Rasul dalam suatu hari ini ya, Rasul kan pernah meminum madu di salah satu rumah istri beliau. Madu ini tercium agak busuk oleh istri-istrinya yang lain. Maka Nabi ingin membahagiakan istrinya ini. Nabi mengharamkan saya tak akan minum madu lagi. Maka Allah menegur Nabinya, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan? Allah Akbar, tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Tapi yang menjadi alasan Nabi agar membahagiakan istri-istrinya. Ah begitu. Maka Pak, kalau buat rumah itu tidak dekat masjid, rumah kita buat keran di samping itu. Tak payah buat keran kan? Buat dulu sunnah. Tertar, saya belum masuk. Tertar, saya pengen siwak dulu sunnah. Begitu. Allah karim. Naam. Kemudian mengucapkan salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Dalam An-Nur ayat 61. Apabila kamu masuk di satu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kalian memberikan salam kepada penghuninya, dan tetaplah di sisi Allah. Penghuninya yang ditetapkan di sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Kemudian ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini doa keluar rumah. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah, engkau akan dicukupi dan engkau akan dipelihara. Ini dahsyat. Dulu saat mendapatkan doa ini dahsyat betul sama saya, Pak. Kenapa? Karena doa saya sebelumnya yang dapat dari ketua saya, apa doanya? Satu hari rasaku baik, dua hari gorakku datang, gorik daripada Allah, gorak daripada Muhammad, Allah serta Muhammad menjagaku. Hu Allah. Itu doanya. Ini dihafal lagi. Masih hafal gitu. Dakwahkan ini. Ini apalah doa begini? Ini Rasul sudah menjamin kau dipelihara dan kau dicukupi. Allah karim. Wajib hafalkan doa ini. Tidak boleh tidak hafal nih, Pak. Inilah benteng seorang muslim. Makanya kata Imam Sa'di. Siapa Imam Sa'di? Pengarang tafsir Karir Mirrahman fi Kalamil Manan. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak maknanya, Pak. Bukan banyak-banyak. La ilaha illallah. Baca 4444 kali dengan nahan nafas sekian 4 kali pula. Ada begitu. Banyak maknanya adalah berzikir dari momen-momen yang telah disebutkan Nabi. Itu maknanya. Tidak ada momennya lagi dibaca zikir-zikir yang lain. Itu maknanya. Baik. Ganjaran menerapkan sunnah ini sebut dengan keluar rumah ini, seorang akan mendapatkan kecukupan dari segala urusan dunia dan akhirat yang ia harapkan. Kemudian seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari setiap keburukan dan hal-hal yang dibenci, baik hal itu datang dari jin maupun manusia. Makanya tidak bantah atau wiyu maru, Pak. Tidak bertengkar terus di rumah kita. Ini tidak. Rumahnya nginap setan gimana pula? Tidak berbantah. Tempat nginap setan, makan tidak baca bismillah. Saking pentingnya kan makan baca bismillah, lupa di awalnya bismillah ya Allah wa akhirahu, di tengahnya baca. Itu menunjukkan saking pentingnya, Pak. Lupa juga alhamdulillah di akhirnya. Tapi orang itu biasa lupa kena beberapa sebab, di antaranya dia tidak menganggap penting perkara itu, maka dia lupa. Itu di antara sebab. Jadi dia tidak menganggap penting, lupa deh. Saya sering lupa-lupa, Pak. Jalan ke masjid muslimin sering lupa-lupa saya. Memang kadang-kadang memang betul pula gitu. Enggak, kadang-kadang dalam perjalanan itu ya enggak di situ pikiran gitu. Baik. Tapi yang lain-lain poin-poin yang penting-penting alhamdulillah enggak lupa. Baik. Seorang hamba akan mendapatkan petunjuk, yakni lawan dari kesesatan. Dan hal itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dalam urusan dunia akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita sampaikan. Dan terakhir, Pak, ya, saya sedikit menyambung yang tadi malam. Ini saya membawa sana, kalau ada mungkin sana saudara antum yang di kampung, insyaallah kami akan mencari kegiatan program baru di markis kita di sana, program tertribut doa wal mudarrisin, program pengkaderan dai dan guru. Program pengkaderan dai dan guru. Insyaallah program ini selama 2 tahun. Ya, ini kitab-kitab yang akan kita pelajari kalau ada. Kita dengan memohon pertolongan Allah, kita coba usahakan ini gratis, Pak. Insyaallah untuk pengkaderan dai dan guru. Diharapkan di daerah-daerah pedesaan atau daerah yang masih kurang para dai al-sunnahnya, kalau ada di kampung antum. Nah, kemudian di lembaran berikutnya ini kami dicari para muhsin untuk mencetak para hafiz, imam dan dai al-sunnah. Alhamdulillah santri kita ada hampir 30 orang sana dari semua jenjangnya. Sudah ada yang hafal 3 juz lebih sekitar 3 bulan ini. Sudah selama di sana. Kemudian ada yang kurang dari itu, kita kelas-kelas, Pak. Nah, dan ada program-program kita, ini sekilas tentang markis ini, ada di sini. Kemudian alhamdulillah santri kita datang dari berbagai daerah dari sana, ya. Dari Pekanbaru 8 orang, dari Rantau Kampar Kiri 14 orang, Bangkinang 2 orang, Orkan Hulu 1 orang, Duri alhamdulillah 2 orang, Pasaman Sumbar 1 orang, dari Medan alhamdulillah ada 2 orang. Ini santri-santri kita sana. Dan saya berharap mengenal tahu mungkin ada orang Jambi sini. Saya berharap mudah-mudahan ada dari Jambi. Mudah-mudahan dari Jambinya yang daerah-daerah yang tidak ada asatidz atau sunnahnya di sana. Nah, saya berharap begitu. Jadi demikianlah program kita. Dan nanti untuk akad demi dai ini, kita berharap anak-anak ini semuanya kita takkan lepas kontrol. Nanti pulang kampung, tidak boleh pulang kampung gitu saja. Minimalnya dia kalau pengen pulang kampung, tidak ngajar di sana, tidak belajarkan lanjut di sana, nanti dia pulang kampung, antum buat pondok tahfiz, buatkan rumah 4-5 meter dah, atau ngajar mamanya di mana, wajib, tidak boleh. Atau pengen tetap nyantri di sana, markis di sana, Pak, kita mau merancangnya, ya kita tidak buat ambil dari kurikulum yang lain, kita mandiri saja, kita terinspirasi seperti ada yang ada di Yaman, ya, makanya kita namai markis. Alhamdulillah. Kemudian kita buat semua jenjang di sana dan semua program di sana. Makanya di sini saya sedikit menyebutkan yang ada sekarang itu takhasus Al-Qur'an untuk menyelesaikan 37, kemudian kutab madrasah, kemudian tadribud doa yang insyaallah akan segera hadir. Nanti di sana itu namanya markis darul Qur'an was sunnah. Jadi ada yang nanti yang kelas terakhirnya, Pak, mulazamah kutubus sittah. Mulazamah kutubus sittah ini tidak ada tahunnya lagi. Ini bertahun-tahun. InsyaAllah siapa yang bisa kita layak, kita berikan ijazah sanad hadis-hadis tersebut. Baik. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum, saya berharap juga mudah-mudahan dari Duri akan ada lagi. Kemudian untuk donatur ini, ya, bagi siapa yang mau mungkin untuk menjadi donatur tetap, alhamdulillah. Karena di sana memang rata-rata kurang mampu. Yang mampu ekonomi di sana itu seingat saya cuma 1-2 orang saja. Nah, yang lebihnya ada yang tidak ada sama sekali, ada yang ngasih tapi tidak kita tetap prapadanya saja, sistemnya infak saja. Ya, karena memang kita dirikan juga terinspirasi, ya, kasihan anak-anak orang yang kurang mampu, pondok-pondok salaf di tempat lain belum ada yang mengambil bagian lahan ini. Kita pengen ambil bagian lahan ini, tidak ada biaya-biaya kita tetapkan, alami saja. Pengen berapa tahun sana juga alami, silakan. Pengen masuk pertengahan tahun juga silakan. Memang programnya untuk seperti kurikulumnya kita buat seperti yang ada di Yaman, akan tetapi ada sedikit tambahan-tambahan dari sisi yang lain. Maka nanti akan ada takhasus tibun nabawi, takhasus al-fallaha, pertanian, kemudian perikanan, pertukangan, sains teknologi guna merancang peradaban berbasis sunnah. InsyaAllah. Antum kalau ada kelebihan-kelebihan apa keahlian antum, berikan ke sana. Ilmu yang bermanfaat antum tinggalkan di sana. Insyaallah sangat bermanfaat. Ya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Maka atau tidak antum jadi donatur tetap, kalau mau jadi alhamdulillah, hubungi nomor yang ada di sini, Jeffrey. Kemudian atau donasi insidental saja. Ya, kirimkan infak wakaf terbaik kepada nomor rekening yang telah kami cantumkan di sini, atau langsung kepada saya juga alhamdulillah. sekecil apapun donasi antum, 1000, 2000 pun alhamdulillah dengan karunia Allah, tekad antum itu akan memperoleh manfaat. Dan kami baru-baru di sana, dan tekad terakhir kita di sana Pak, insyaallah nanti kita akan buat di markis ini program nyantri untuk yang khusus telah berkeluarga. Ini tekad saya untuk terakhirnya program nyantri khusus yang telah berkeluarga. Dan ini belum diwujudkan di daerah kita Pak. Kalau di Jawa sudah mungkin sudah ada, khususnya di tempat markis-markis asal murid-muridnya Syekh Mubil rahimahullah ya. Nah, kalau di sana di Yaman orang-orang yang sudah berkeluarga bisa nyantri mudah. Nah, ini belum. Baru tobat dia pengen nyantri susah nyari. Nah, ini kita pengen buat yang seperti itu ke depannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan pendanaan dan lain-lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Pagi ini saya tidak buka sesi tanya jawab. Akan tetapi kalau ada yang perlu tanyakan silakan tanyakan setelah saya masih bisa melayani. Kemudian nanti siapa teman-teman tanya akhirio kapan jadwalnya, kapan ditetapkan. Insyaallah kita akan bacakan kitab siapa yang mau, bagi para anak-anak muda atau yang dewasa tak tertutup kemungkinan. Karena Imam Ibnu Hazm, saya tidak khilaf, kalau saya tidak khilaf beliau belajar untuk ilmu mulai umur 40 tahun akhirnya menjadi ulama besar terkenal kitabnya Al-Muhalla Allah Karim. Kemudian insyaallah nanti kita baca At-Ta'sil fi Talabil Ilm, ya, At-Ta'sil fi Talabil Ilm, karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazmun, bukan Bazlum, saya salah ketik di grup. Bazmun. Muhammad Umar Bazmun. Ikhwafila barakallahu fikum. Insyaallah nanti ya. Ini kita baca tapi sistem baca kitab. Nah, baca kitab, saya merasa rugi betul. Sudah beberapa kali saya keduri, saya tidak bacakan kitab. Rugi betul wallahi. Kesempatan ini boleh jadi kesempatan berikutnya saya tidak bisa datang lagi ke sini. Mungkin kena sakitnya saya atau kena Allah telah memanggil saya, maka saya pengen untuk membacakan kitab-kitab ini. Dan ini yang saya melihat maslahatnya di duri, karena harus adanya talabul ilmi yang talaqqi, betul-betul sungguh-sungguh Pak. Kalau di majelis asatizah kita yang dari Yaman atau di sana Pak, Allah masya Allah dahsyat kajiannya, kitab saja baca kitab-kitab saja dahsyat Pak. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kan tetapi kita juga melihat maslahatnya, karena maslahat dakwah itu penting, penting dari yang lain Pak. Makanya kajian untuk malam dan yang lain-lainnya kita buat kajian umum ya, seperti yang telah kita lakukan. Makanya kalau pengen ada yang talaqqi khusus, insyaallah kita baca nanti. Dan kalau pengen kita lanjutkan jarak jauh, insyaallah saya akan bacakan kitab ini dan insyaallah kita akan kirimkan file-filenya melalui internet. Media sudah banyak sekarang Pak, mudah saja untuk belajar durus yang seperti ini. Cuman sayang kalau tak ada bimbing kayaknya susah. Dah bertahun-tahun ngaji enggak tahu sunnah apa, ditanyakan tentang apa yang membedakan seseorang ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, dia enggak tahu. Rugi sangat. Makanya di Akademi Duat ini ada kajian tentang manhaj kita buat Pak. Karena manhaj ini penting. Bertahun-tahun ngaji sunnah, anda tahu juga yang manhaj itu apa. Nah, di antara kitab yang wajib antum baca itu adalah Kun Salafiyan Ala Jaddah. Cari kitab itu. Ikhwafillah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam sa'ab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Dan yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan, yang salah tinggalkan saja. Mohon doakan saya semoga istiqamah di jalan Allah dan dakwah ini. Demikian juga mudah-mudahan santri kita di sana istiqamah untuk tafaqquh fid din. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada enggak lagi apa yang tadi malam ini ke bawah itu ada kena ini enggak apa-apa. Enggak rusak ini. Ada lainnya sama tanda. Kalau ini di apa katanya mahal kan. Ini banyak kali warnanya. Oh iya lah. Ada kayaknya kira-kira enggak ada banyak. Oh, antum bagikan. Insyaallah. Ini kitab ini udah masuk kan?